بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن شر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله تعالى جميعا، إن شاء الله تعالى pada malam yang berbahagia ini di dalam perjumpaan ini bismillahi taala, kita lanjutkan kembali kajian dan pembahasan kita dari risalah yang berjudul Daurul Mar'ati fi Islah al-Mujtama', peran wanita di dalam memperbaiki masyarakat, oleh fadilatul syekh al-allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala rahmatullahi wasi'ah. Dan pembahasan kita masih di dalam apa yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah ta'ala di dalam memetik faedah dari kisah seorang badui yang kencing di dalam masjid, yang mana Nabi SAW ketika badui tersebut kencing lalu dihardik oleh para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in, yang mana mereka menghardiknya dengan tujuan untuk mencegahnya, menghalanginya dari melakukan perbuatan yang jelas tersebut, yaitu kencing di masjid. Lalu Nabi alaihi salatu wasalam melihat perbuatan para sahabat, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabat. Melarang para sahabat ya dari apa yang dilakukan oleh badui tersebut. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda pada mereka, "La tazrumu." Jangan kalian yang memutuskan kencingnya. Nah, lalu ketika badui tersebut kencing, setelah kencing maka Nabi alaihi salatu wasallam memanggilnya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh para sahabat ridwanullahi taala alaihi majma'in untuk mengambil sewadah atau seember air dituangkan kepada kencing tersebut agar najisnya hilang. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada si badui tersebut, "Inna al-masajid atau inna hadhihi al-masajid la yasbahu fiha syai'un min al-adha ay min al-qadar." Sesungguhnya masjid-masjid itu tidak dibenarkan sesuatu apapun di dalamnya dari melakukan perbuatan kotoran. Ini dari al-qadar, membuang kotoran di dalamnya, termasuk dalam hal ini buang hajat. Innama hiya lis-salati, sesungguhnya salat itu hanyalah untuk salat, wa qira'ati al-Qur'an, untuk membaca Al-Qur'an, dan wa dzikrillah azza wa jall, dan untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, atau yang semacamnya atau semisalnya dari sabda Nabi alaihi salatu wasalam. Nah, bagaimana teguran Rasulullah SAW kepada seorang badui ini dengan cara yang hikmah, sehingga menyebabkan teguran itu, si badui mengatakan di dalam doanya, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ana ahadan. Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad, dan jangan engkau rahmati siapapun bersama kami. Barakallahu fikum. Di dalam hadis ini bagaimana Nabi SAW menggunakan cara hikmah di dalam mengingkari sebuah kemungkaran. Maka kata Syekh, hafizahallahu ta'ala, di antara hikmah yang bisa dipetik, di antara ibrah dan pelajaran yang bisa diambil dari kisah ini, kedua, yang pertama telah kita sebutkan, yaitu tetap wajib mengingkari sebuah kemungkaran. Namun, hendaklah diperhatikan bahwa di dalam kemungkaran itu, ya, jangan membawa kepada kemungkaran yang lebih besar. Bukan berarti dalam hadis ini adalah adanya pembiaran, tidak. Namun hadis dalam kisah badui ini, Nabi SAW tetap mengingkari perbuatan badui itu. Menunjukkan adalah al-mubadaratu ila ingkar. Segera mengingkarinya adalah perkara yang harus. Namun bila mana sikap segera tersebut itu membawa kepada mudarat yang jauh lebih besar, maka yang wajib di sini adalah at-ta'anni, tidak tergesa-gesa, ya, tidak terburu-buru di dalam bertindak melakukan kemungkaran tersebut. Barakallahu fikum. Tentunya dalam hal ini barakallahu fikum, manusia itu ala tabaqat, manusia itu bertingkat-tingkat, berbeda-beda di dalam watak dan tabiatnya, berbeda-beda di dalam sisi pengetahuannya, berbeda-beda di dalam sisi akhlaknya, budi pekertinya. Maka perlu baik kita sebagai seorang yang hendak mengingkari sebuah kemungkaran memperhatikan hikmah di dalam hal ini. Kata Syekh Muhammad bin Salih al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, al-ibrah tsaniyah, ibrah atau pelajaran yang kedua yang bisa diambil dan dipetik dari kisah badui ini, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam aqarra munkaran lidaf'i ma huwa anfu minhu. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membiarkan kemungkaran untuk menolak yang lebih mungkar darinya. Naam. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kisah badui tersebut, riwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadith Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, menunjukkan bahawa Nabi SAW membiarkan kemungkaran itu dengan tujuan menolak yang lebih mungkar darinya. Ya, ini. Fal munkaru alladhi aqarrahu huwa istimraru hadzal a'rab fi at-tabawul. Maka kemungkaran yang dibiarkan oleh Nabi SAW, kemungkaran yang ya nampaknya adalah ditetapkan oleh Nabi atau dibiarkan oleh Nabi SAW adalah terus menerusnya si badui ini kencing di dalam masjid. Nah, ini kemungkaran yang nampak Nabi SAW membiarkannya. Fal munkaru alladhi dafa'ahu bi hadha al-iqrar wa anna hadha al-irad arabiyya law qama la yakhlu min amrayn. Dan kemungkaran yang Nabi SAW menolaknya dengan bentuk pembuat pembiaran ini, yaitu bahwasanya si badui ini seandainya dia berdiri dari kencingnya, maka dia tidak akan terlepas dari dua hal. Imma an yaquma makshufa al-aura li alla tatalawwata thiyabuhu bil baul. Apakah dikarenakan ya Nabi alaihi salatu wasalam melakukan hal tersebut, ya, yang mana si badui ini seandainya dia berdiri, maka dia tidak akan terlepas dari dua keadaan. Kemungkinan bila si badui itu berdiri, maka dia akan berdiri maksyufal aurah, akan tersingkap auratnya. Dia akan tersingkap auratnya sehingga Nabi alaihi salatu wasalam membiarkannya, li'alla tatalawwata thiyabuhu bil baul, agar pakaiannya itu tidak tercemari oleh kotoran, oleh kencing. Sehingga Nabi alaihi salatu wasalam membiarkannya. Nah, sehingga dikhawatirkan Apabila dia salah menegurnya, maka orang ini akan tercemari badannya, pakaiannya dengan kencing yang akan menjadi najis. Wahina idzin yatalawatu minhu al-masjid biqadrin akbar. Di saat itulah masjid akan tercemari oleh orang tersebut dengan kadar yang jauh lebih besar. Bayangkan kalau pakaiannya tercemari oleh najis, yang kemungkinan dia akan duduk di sana, berjalan di sana, berjalan di situ. Ya. Barakallahu fikum. Yang akan menjadikan masjid itu jauh lebih mudarat, akan jauh lebih banyak najisnya. Wa yabdu ar-rajulu lin-nasi wa huwa kashifun 'awratahu wa hatani mufsadatan. Dan dia akan nampak bagi manusia, yakni orang tersebut akan nampak bagi manusia, bagi orang lain dalam keadaan auratnya itu tersingkap. Dan ini adalah merupakan dua kerusakan yang diperhatikan dalam hal ini. Ya, dikhawatirkan tersingkap auratnya. Yang kedua adalah dikhawatirkan jangan sampai pakaiannya terlumuri dengan najis dan kotoran, akan menyebabkan masjid akan lebih besar najisnya atau mudaratnya dalam hal ini. Wa imma idza lam yaqum ala hadha alwajh fa innahu sawfa yastur 'awratahu walakin tatalawwat thiyabahu bima yusibuha min albawl. Dan kemungkinan apabila orang tersebut tidak berdiri pada hal ini, pada keadaan ini, tidak berdiri di atas cara yang disebutkan tadi, maka dia akan menutup auratnya, akan tetapi pakaiannya itu tatalawwat. Ya. Pakaiannya itu akan tercemari. Anggaplah dia tertutup auratnya. Tapi boleh jadi pakaiannya itu tercemari oleh najis bima yusibuha minal baul, agar tercemari dengan apa yang mengenainya dari kencing najis. Fa min ajli hataini al-mufsadataini aqarrahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala istikmal al-baul. Maka dikarenakan dua kerusakan ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam membiarkannya untuk menyempurnakan, menyelesaikan kencingnya. Ala annahu aydan qad hasalat al-mufsadatu bil bawl fi masjid. Ya, padahal sungguh telah terjadi kerusakan ya dengan kencing di dalam masjid dari awal kali, min awal al-amr. Fa idza qama fa inna hadhihi al-mufsadah allati hasalat lan takhtafi. Maka apabila ia berdiri, maka kerusakan ini ya hasalat, telah terjadi dan tidak tersamarkan lagi. Illa ila syai'in ankara min, kecuali dikarenakan terhadap sesuatu yang lebih mungkar darinya. Artinya bahwa apa yang dilakukan oleh badui ini barakallahu fikum adalah mungkar-mungkar. Naam. Adalah mungkar kencing dalam masjid, namun Nabi alaihi salatu wasalam membiarkannya adalah dalam rangka menolak kemungkaran yang ya menolak adanya mafsadah, kerusakan yang jauh lebih akbar, jauh lebih besar daripada kerusakan yang dilakukan oleh si badui tadi. Fa innal wajib al-imsaku daf'an li kubri al-mafsadataini sughrahuma. Karena sesungguhnya yang wajib adalah menahan diri dalam rangka menolak ya mafsadat yang paling besar. Naam. Dengan mafsadat yang paling kecilnya. Jadi yang wajib adalah menolak dua kemufsadatan yang paling besar dengan mendatangkan mufsadat yang paling ringan, yang paling kecil. Ini adalah kaidah yang telah menjadi mutakarrar anda ahli sunnah. Kaidah yang sudah menjadi tetap di dalam prinsip ahli sunnah wal jamaah di dalam mengingkari kemungkaran atau di dalam amar ma'ruf dan nahi mungkar. Walihada aslun fi kitabillah, dan untuk hal ini terdapat dasarnya di dalam kitab Allah. Jadi perbuatan si badui ini adalah merupakan perbuatan yang ada dasarnya, ada asalnya di dalam kitab Allah, Al-Quranul Karim. Fa'ala Allah Ta'ala, sungguh Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-An'am ayat yang ke-108. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa la tasubbu alladhina yad'una min dunillahi fayasubbu Allah adwan bighairi ilm. Janganlah kamu mencela Janganlah kamu mencerca orang-orang yang menyeru kepada selain Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan mereka mencerca mencela Allah dikarenakan sikap melampaui batas tanpa ilmu. Nah, maka barakallahu fikum, apa yang dilakukan oleh si Badui ini adalah ada dasarnya di dalam syariat. Ya, ayat ini adalah jelas tentang tidak boleh kita melakukan tindakan-tindakan yang tindakan itu adalah mengakibatkan di dalam mencela Allah Subhanahu wa taala, yang itu adalah adhar, lebih memudaratkan. Naam. Mencaci maki agama-agama lain. Ya. Mencaci maki orang-orang yang melakukan kekufuran, kesyirikan dengan tujuan ini adalah amar ma'ruf nahi munkar. Naam. Wajib bagi kita mengingkar kemungkaran yang dilakukan oleh mereka kaum musyrikin, orang-orang kafir. Namun hendaklah kita memperhatikan, jangan melakukan akan tindakan yang menyebabkan mereka mencela Allah Subhanahu wa taala, seperti syirik mencela mereka. Ya. Maka hendaklah mereka didakwai dengan cara hikmah. Orang-orang kafir dengan Yahudi, Nasrani maupun selainnya, hendaklah mereka diseru dan didakwai dengan cara hikmah. Dengan cara hikmah, bil ilmi wal hikmah, dengan ilmu dan hikmah. Barakallahu fikum. Dan sebagaimana pula yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam terkait dengan masalah si baru yang penting dalam masjid. Ini juga adalah hikmah di dalam dakwah. Maka pentingnya kita ma'asyiral ikhwah, ma'asyiral hadirin, ya, al-mustami'in, untuk kita memiliki hikmah di dalam hal ini. Fasil qawl, hikmah fil fi'il, ya, hikmah di dalam ucapan, hikmah di dalam perbuatan. Nah, hikmah di dalam berdakwah mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kulluna ya'lamu anna sab'a alihatil musyrikin min al-umur al-mahbubati lillah azza wa jal. Semua kita mengetahui bahwasanya mencela tuhan-tuhannya orang-orang musyrik, mencela sesembahan-sesembahan orang-orang musyrik adalah termasuk perkara yang disukai, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kita tahu. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang kafir dan tidak menyukai kekufuran. Walakin lamma kana sabbu hadhihi al-alihah yuaddi ila sabbi man laysa ahlan lisabb. Namun tatkala mencela sesembahan-sesembahan tersebut yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala dapat membawa kepada mencela zat yang tidak pantas untuk dicela, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Naam. Atau mungkin mencela Nabi alaihi salatu wassalam, wa huwa rabbu azza wa jal, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang tidak pantas dan tidak berhak untuk dicela. Faqad nahana Allah Subhanahu wa taala an sabbi alihatihi fil ayati as-sabiqah. Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala melarang kita dari mencela tuhan-tuhan mereka. Ya Allah jalla wa ala melarang kita dari mencela sesembahan-sembahan mereka kaum musyrikin di dalam ayat yang terdahulu. Naam, wa la tasubbu alladhina yad'una min dunillahi fayasubbu Allah adwan bighairi ilm. Janganlah kamu mencela orang-orang yang menyeru selain Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan mereka mencela Allah Subhanahu wa taala dikarenakan tidak melampaui batas tanpa ilmu. Naam. Ini adalah menunjukkan pada kita hendaklah kita senantiasa memperhatikan hikmah fid da'wah. Hikmah di dalam dakwah. Hikmah di dalam dakwah. Bila mana kita melihat bahwa sesuatu itu akan menjadi sebab tercorengnya Islam, tersebab menjadi rusaknya, buruknya nama Islam, maka hendaklah diperhatikan. Hendaklah diperhatikan bahwa kita menghindari segala bentuk yang dapat mencoreng Islam. Terlebih dalam hal ini adalah menyebabkan mencela Allah Subhanahu wa taala. Al-ibratu tsalitsah, pelajaran yang ketiga yang bisa dipetik dari kisah Badui ini di dalam hikmah Nabi alaihi salatu wasalam adalah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bada'a bi izalati al-mafsadah. Al-mafsadah segera menghilangkan kerusakan tersebut. Ta'khira lahu mengakhirkan, dalam mengingkari, dalam menghilangkan kerusakan itu memiliki beberapa asas, beberapa kerusakan, keburukan. Nah, kana minal mumkini an yu'akhiran Nabi sallallahu alaihi wasallam tathhira hadhihi al-buq'ati minal masjid. Padahal memungkinkan bagi Nabi alaihi salatu wasallam mengakhirkan dan membersihkan masjid tersebut, tempat kencingnya si Badui tersebut dari masjid, memungkinkan. Akan tetapi Nabi alaihi salatu wasallam langsung memerintahkan para sahabat untuk dibawakan kepada mereka, kepada beliau, seember air atau setimba air, dituangkan tempat kencingnya si Badui tersebut, adalah menunjukkan pada kita bahwa Nabi SAW segera melakukannya, segera mengingkari kemungkaran. Hatta yahtaja an-nasu ila sholati fiha, hingga manusia memerlukan untuk sholat di tempat tersebut. Fatathhara min ajli dhalik, lalu tempat itu pun menjadi suci karena perbuatan tersebut. Yani dengan segera dihilangkan kerusakannya. Walakin min al-awla an yubadir al-insanu ila izalati al-mafsada hatta la ya'tariyahu fima ba'd. Fima ba'd ajzun aw nisyan. Akan tetapi hal yang paling utama adalah seseorang itu segera mengingkari, segera menghilangkan kerusakan, sekalipun itu memungkinkan untuk diakhirkan. Namun kata Syekh, yang paling utama adalah seseorang itu segera menghilangkan kerusakan hingga tempat tersebut tidak diliputi oleh kelemahan dari menghilangkan kerusakan atau setelah langsung diingkari, boleh saya tidak langsung dihilangkan kerusakan tersebut, boleh jadi menyebabkan tidak lagi sanggup menghilangkan kerusakan tersebut, menyebabkan ia lupa. Sehingga ini pentingnya bagi kita untuk memahami persoalan ini, ya, di dalam hal izalatul mafsadah. Naam, di dalam hadis Anas bin Malik tentang badu ini. Wa hadhihi nuqtatun hammatun jidda, ini merupakan persoalan yang penting sekali. Wa hiya an yubadira al-insanu bi izalati al-mafsadah, yaitu seseorang itu segera menghilangkan kerusakan, khaufan min al-ajzi an izalatiha fil mustaqbal aw nisyani, karena adanya kekhawatiran dari ketidaksanggupan, dari rasa lelah dari menghilangkannya di masa yang akan datang atau melupakannya. Fa mathalan, sebagai contoh kata Syekh Abdullah rahimahullah taala, la asabati thawba najasatun wa huwa thawbun yusalli fi, seandainya najis mengenai pakaiannya, menimpa pakaian dalam keadaan dia salat pada pakaian tersebut, atau dia tidak sholat pada pakaian tersebut. Nah, pamannya di pakaian ini adalah pakaian yang dia sering gunakan untuk sholat, atau mungkin pakaian yang dia tidak pakai untuk sholat, tapi ia mengetahui bahwa pakaian tersebut terkena najis. Fal-awla an yubadira bi-ghusli hadhihi najas, maka yang lebih utama adalah ia segera menyuci najis ini, membersihkan najis ini. Wa alla yuakhirahu, dan tidak mengakhirkannya, tidak memundur-mundurkannya. Li'annahu rubbama yansa fil mustaqbal, karena boleh jadi di masa yang akan datang dia lupa. Lupa kalau pakaian itu terkena najis. Lupa bahwa pakaian yang sering dia pakai untuk sholat itu terkena najis. Atau mungkin pakaian yang dia tidak pakai sholat kesehariannya atau ke tempat kerjanya terkena najis. Yang terkadang boleh jadi ia akan sholat dengan pakaian tersebut. Aw ya'jiz 'an izalatiha imma li faqdil ma' aw li ghairi dhalik, atau ia tidak sanggup lagi dari menghilangkannya, entah dikarenakan ketidakadanya air, ya, ia kehabisan air, atau pasti selain daripada itu, dari penyebab-penyebab yang menyebabkan ia tidak lagi sanggup membersihkan kotoran tersebut atau menghilangkan kerusakan tersebut. ولهذا لما جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم بصبي اقعده في حجره قال كرنيت فكان seorang bayi dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam pun menjadikan bayi itu duduk di pangkuan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian الصبي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم, lalu si bayi itu pun kencing di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bayi. فأمر صلى الله عليه وسلم بماء فأتبع البول مباشرة. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam pun memerintahkan untuk dibawakan air, lalu beliau mengikutkan kencing itu langsung dengan air. Ya, ini dipercuci. Naam. Ya, dicuci. Ya. Di dalam hal ini ya, bayi laki-laki yang belum makan adalah dipercuci. Adapun bayi perempuan dia tetap dicuci walaupun dia belum makan. Naam, tetap dicuci. Sudah di sini Nabi alaihi wasallam memerciki kencing si bayi tersebut. Memerciki bayi tersebut. Ya, kencing si bayi tersebut pada pangkuan Nabi alaihi wasallam. Nabi alaihi wasallam langsung melakukan mubasyarah langsung. Wa lam yu'akhir ghusla thawbihi ila waqti salati lima dzakarnahu anifan. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam tidak mengakhirkan, tidak memundur-mundurkan waktu mencuci pakaiannya hingga waktu sholat berdasarkan apa yang kita sebutkan tadi. Ini menunjukkan kepada kita barakallahu fikum adalah mengingkari sebuah kemungkaran. Itu adalah diantaranya, atau menghilangkan sebuah kerusakan diantaranya adalah dilakukan dengan bentuk al-mubadarah segera. Nah, walaupun memungkinkan diakhirkan dan diingkari di hari-hari berikutnya atau di waktu yang lain, namun bila mana dilakukan dengan segera, maka faedahnya adalah menyebabkan kita akan mengingatnya, faedahnya adalah menyebabkan kita tidak melupakannya, dan menyebabkan kita masih bisa melakukannya. Karena boleh jadi di hari esok, kerusakan itu semakin besar, menyebabkan kita tidak sanggup menghilangkannya. Barakallahu fikum. Ini faedah yang penting bagi kita di dalam kisah badui ini. Di dalam mengingkari sebuah kemungkaran atau di dalam menghilangkan sebuah kerusakan yang dilakukan oleh orang lain. Nah, insyaallah ta'ala, barakallahu fikum. Kita cukup sampai sini. Kelanjutan dari ibrah atau pelajaran-pelajaran yang bisa dipetik dari kisah si badui ini, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya ya. Ana kira sudah cukup. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.